wangi sejinak merpati dika senandung dicitar. Gerak gayamu ringan mengikat hatimu Dewangga. Senyummu meruntuhkan mahkota. Gerak gayamu ringan mengikat hatimu. Baksutra Dewangga.